Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang kita baca dari kitab Riqaq min Sahih al-Imam al-Bukhari. Pada pertemuan yang sebelumnya, pada bulan yang lalu, kita telah masuk pada bab yang ke-8 yang mana terkait dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan atau peringatkan kepada kita semuanya agar jangan sampai kita tertipu oleh asyaitan, jangan sampai syaitan menipu daya kita semuanya. Demikian juga dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya. Dan demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian masih dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah bab sebuah hadis. Nah, di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis yang berkaitan tentang permasalahan wudu. Apa kaitan dengan bab ini? Kita baca. قال الإمام البخاري حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد. Kata Humran ibn Aban, dia mengkhabarkan bahwasanya, ya, ana ringkas pembacaan sanadnya sampai Humran ibn Aban. Humran bin Aban dia mengatakan, aku pernah mendatangi Utsman ibn Affan dengan membawa air untuk bersuci, untuk nam berwudu. Wa huwa jalisun 'alal maqa'idi. Yang ketika itu beliau sedang duduk pada suatu tempat duduk. Fatawaddaa fa ahsanal wudu'a. Kemudian Utsman ibn Affan kemudian berwudu dan memperbagus atau memperbaiki atau nam memperbagus wudunya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau Utsman bin Affan beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Aku pernah melihat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berwudu. Wa huwa fi hadzal majlis. Yang ketika itu beliau duduk di tempat ini. Fa ahsanal wudu'a, yang beliau ketika itu memperbagus wudunya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa mithla hadzal wudu'i tsumma atal masjida faraka'a rak'atain tsumma jalasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu ini yang beliau lakukan tadi, thumma atal masjida, ya, dari lafaz ini menunjukkan bahwasanya kita dituntut untuk beritiba kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita beragama, di dalam aspek kehidupan kita beribadah, ya, di dalam masalah wudu khususnya dalam pembahasan ini, bahwa kita dituntut untuk beritiba kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dicontohkan oleh beliau bagaimana wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Uthman, beliau mencontoh apa yang dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ibadah, tidak boleh kemudian seorang memiliki pandangan, ya, tersendiri di dalam urusan ibadah yang terlepas dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak boleh kemudian seorang mengatakan, ya, saya memiliki penemuan baru atau pemikiran baru bahwasanya sebaiknya wudu itu harus dengan sabun biar lebih bersih, atau dengan tambahan-tambahan yang lainnya, ya. Karena dia menganggap bahwasanya wudu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kurang, maka yang seperti ini adalah suatu hal yang batil. Maka tidaklah tepat ketika seorang menganggap bahwasanya apa yang telah dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu ditambahi atau perlu dikurangi. Lah, karena sesungguhnya Islam telah sempurna. Seluruh apa yang telah dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah di, ya, yang itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala telah disampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan, ya, terkait dengan urusan agama ini. Maka sungguh dalam urusan wudu ini pun kita harus benar-benar, apabila kita ingin wudu kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak hanya sekedar ikhlas, ya, tapi harus juga mencontoh apa yang dibimbingkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sekarang seorang memiliki berbagai, ya, prasangka-prasangka di dalam masalah urusan ibadah, khususnya dalam masalah wudu. Sampai-sampai mereka tidak mantap kalau tidak wudu dari 7 sumur atau dari 7 air mata air. Nah, atau demikian juga dia beranggapan bahwasanya wudunya tersebut, ya, tidak sah apabila dia tidak melafadzkan niat, ya, dengan mengucapkan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bisikan-bisikan syaitan untuk kemudian meragukan hambanya di dalam masalah urusan ibadah ini. Berapa banyak diberikan was-was, seolah-olah enggak suci-suci wudunya itu. Diulang lagi wudunya, demikian dan sebagainya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk menghilangkan was-was tentunya harus memerangi was-was tadi. Jangan justru kita menuruti was-was tersebut. Nah, maka demikian ikhwani fiddin, urusan ibadah adalah tauqifiyah, adalah mengikut, ya, apa-apa yang telah dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Kita hanya sami'na wa ata'na, ya, urusan ibadah, ya, urusan di dalam agama Islam ini adalah tauqifiyah, ya. Tidak bisa ada tempat untuk kemudian seorang memiliki ide di dalam urusan ibadah. Semuanya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian thumma atal masjida. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, seperti wudu ini, kemudian dia mendatangi masjid. Faraka'a rak'atain. Kemudian dia rukuk dengan dua rakaat. Maksudnya apa? Dia sholat dengan dua rakaat. Thumma jalasa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian setelah dia sholat, kemudian dia duduk, maka diampuni baginya dari apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah keutamaan wudu yang sungguh luar biasa. Ketika seorang hamba dalam urusan wudunya saja dia menghayati, dia tidaklah ya berwudu kecuali ini adalah semua dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar diampuni dosa-dosanya, maka luar biasa apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut apabila dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia kerjakan dan mutaba'ah, beritiba mengikuti apa yang telah dibawa dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahi dan tidak pula mengurangi. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang disebutkan di sini, apa kaitannya dengan pembahasan kita ini? Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taghtarru. Kata Al-Imam Al-Bukhari, kemudian beliau mengatakan, membawakan bahwasanya dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghtarru. Janganlah kalian tertipu. Apa maksudnya? Disebutkan oleh para ulama, ini adalah sebagai isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagai tanbih, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai seorang hamba ketika mengetahui tentang suatu keutamaan atau keutamaan suatu amalan, ya, yang di mana di sana adanya ampunan-ampunan, kemudian seorang hamba kemudian menyandarkan begitu saja, seolah-olah dengan apa yang dia kerjakan tersebut sudah berarti telah terampuni dosa-dosanya seluruhnya. Dia merasa bahwasanya ketika dia telah berbuat dosa sepanjang waktunya, kemudian setelah datang di sana adanya keutamaan dalam suatu amalan, dalam suatu amalan yang di sana adanya janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tetapi bagaimana seorang di dalam ya berinteraksi dengan nas-nas atau dalil-dalil yang berkenaan dengan hal-hal yang seperti ini, apakah kemudian dia menyandarkan begitu saja yang setelah itu kemudian dia bermaksiat lagi? Dia kemudian setelah mendapatkan amalan-amalan yang penuh dengan keutamaan, setelah itu dia bergelimang berikutnya dengan dosa-dosa kembali. Tentunya tidak, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Janganlah kita kemudian tertipu. Kita harus senantiasa merasa diri kita ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh kepada ampunannya. Jangan sampai kemudian kita merasa dengan apa yang telah kita lakukan berarti telah terhapus dari apa yang telah kita lalui. Jangan sampai apa yang ada pada diri kita dari sikap ujub, bangga diri dengan amalan yang kita kerjakan, ternyata menjadi wabalan alaina. Justru musibah lebih besar kita terima. Ya. Jangan sampai justru kemudian akhirnya timbul ujub, rasa bangga diri pada diri kita. Ya. Kita seolah-olah telah terampuni dosa-dosa yang telah lalu, ternyata na'udzubillah kita kurang dalam amalan tersebut, kurang ikhlas dalam ibadah yang kita kerjakan. Dalam wudu yang kita kerjakan, ternyata kita masih banyak kekurangannya. Masih tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa tahu bimbingan Rasul? Belajar, mempelajari hadis-hadis ya, tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama tentangnya. Jangan sampai kita merasa bahwasanya suatu amalan tersebut baik, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah amalan yang diterima, disebabkan karena ketidakikhlasan amalan kita tersebut atau karena kita tidak mencontoh apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. justru kita memiliki ide-ide dalam amalan-amalan ibadah tersebut yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka di sini juga ada penjelasan di kalangan para ulama bahwasanya apa yang dijanjikan terkait dengan diampuni dosa-dosa yang telah lalu di sini tidaklah berarti semua dosa, baik itu adalah dosa besar maupun dosa kecil, seluruhnya mencakup seluruh dosa, tidak mencakup jami'ud dunub. Tetapi yang dimaksud di sini yang diampuni dosa-dosa yang telah lalu dikatakan oleh para ulama adalah as-saghair, adalah dosa-dosa kecil. Sehingga jangan sampai kemudian seorang dengan apa yang dia kerjakan dari dosa-dosa besar, kemudian setelah itu dia, walaupun dia itu dosa kecil, kemudian dia setelah itu kemudian merasa bahwasanya, ya inilah penghapus dosa saya, habis itu saya maksiat lagi. La. Bukan demikian sikap seorang mukmin, seorang muslim. Seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia terjatuh dalam dosa, dia senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan azabnya, dan dia berharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain dia pun berharap ampunan di sisinya, mengharap surganya, mengharap jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah apa yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan la taghtarru di sini, wa hasiluhu la tahmilul ghufrana ala umumihi fi jami'ud dunub. Dan kesimpulannya atau hasilnya, janganlah kamu bawa makna ampunan di sini, yaitu telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu tadi, maknanya adalah untuk dosa secara umum, min fi jami'i dzunub, untuk dosa seluruhnya. Fatastarsilu fi dzunubi ittikalan ala ghufraniha. Sehingga kemudian kamu setelah itu melakukan dosa berikutnya dan berikutnya karena kamu menyandarkan atau dalam rangka menyandarkan terkait dengan ampunan dosa-dosa tersebut dari pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan, atau Allah subhanahu wa ta'ala yang telah janjikan hal tersebut kepada hamba-hambanya dari amalan-amalan soleh, baik itu terkait dengan wudu, demikian juga keutamaan seorang yang berpuasa Ramadan, ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, Ramadan antara Ramadan, atau waktu antara Ramadan dengan Ramadan itu adalah sebagai penghapus dari apa-apa yang diantara keduanya. Demikian juga Jum'ah ila Jum'ah, al-Jum'atu ila al-Jum'ah, mukaffiratun lima bainahunna. Disebutkan demikian juga oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dari Jumat kepada Jumat yang berikutnya itu adalah penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di antara kedua waktu tersebut. Tapi apa syaratnya di sana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, limajtunibatil kabair. Selama hamba tersebut meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau hamba tersebut bergelimang dengan dosa besar, bergelimang dengan riba, bergelimang dengan zina, bergelimang dengan berbagai dosa-dosa yang besar yang lainnya, bahkan dosa yang lebih besar dari itu semuanya, na'udzubillah, maka sungguh tidaklah mendapatkan keutamaan di dalam hadis tersebut. Kalau seorang hamba senantiasa dia bergelimang dengan dosa-dosa besarnya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan keutamaan. Dan demikian juga tidaklah yang dimaksud dengan penghapus dosa tersebut atau yang akan diampuni dosa-dosa di antara hal tersebut adalah terkait dengan dosa-dosa besar. Tapi yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, kemudian kata beliau, fa inna salata allati tukaffiru dzunuba hiyal maqbulah wala tilaa li ahadin 'alaih. Wa dhahara li jawabun akhar wa huwa anna al-mukaffir bis-salah hiya as-saghair fala taghdaru fa ta'malu al-kabirah bina'an 'ala takfiri dzunub. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena sesungguhnya salat, ya kita misalnya contohkan terkait dengan masalah salat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz, bahwasanya salat adalah menghapuskan dosa-dosa. Yang tentunya ini adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak ada seorang pun akan tahu. Tidak ada seorang pun tahu apakah amalannya tersebut diterima atau tidak. Yang penting adalah seorang hamba itu senantiasa tetap berusaha mengikhlaskan amalannya, mengikhlaskan niatnya, dan menjadikan amalan tersebut sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini adalah dua syarat yang mutlak. Tidak boleh kemudian kosong suatu amalan dari dua syarat ini. Kemudian kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan aku memiliki jawaban yang lain terkait dengan hal tersebut, bahwasanya penghapus atau pengaruh salat yang di sana menghapuskan dosa-dosa tersebut, yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Fala taghtaru fa ta'malul kabirata bina'an 'ala takfirid dzunubi bis-shalah. Maka janganlah kamu tertipu yang kemudian kamu beramal dengan amalan dosa-dosa besar, karena kamu melandaskan atau menyandarkan hal tersebut akan keutamaan dihapuskannya dosa-dosa disebabkan karena sholat atau amalan-amalan sholat tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah keutamaan tentang wudu tadi. Yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa innahu khasun bis-shagha'ir, bahwasanya hal ini adalah khusus bagi dosa-dosa kecil saja. Aula tastaghfiru minas-shagha'ir fa innaha bil israr tu'ta hukmul kabirati fala yukaffiruha ma yukaffiru as-shagirah. Maka yang hal ini adalah khusus bagi dosa-dosa kecil. Atau maknanya juga bahwa jangan kamu kemudian memperbanyak dosa-dosa kecil. Kadang-kadang kita ini meremehkan, alah dosa kecil aja, alah nanti tobat juga. Na'udzubillah. Ikhtikarud dunub, kata para ulama, minal kabair. Meremehkan dosa-dosa itu adalah masuk dalam kategori dosa besar. Walaupun asalnya mungkin dosa kecil, tapi ketika kita meremehkan hal tersebut, kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa berdosa, kita bahkan merasa bahwasanya habis ini saya sholat sunnah 2 rakaat, habis ini saya wudu, habis ini saya mengamalkan ini dan itu, habis ini saya bersedekah, toh akan diampuni dosa-dosa saya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ikhwan fiddin, kita merasa diri kita tahu bahwasanya amalan kita ini diterima, maka sungguh di sana adanya hikmah. Kenapa kita tidak tahu apakah amalan kita ini diterima atau tidak di sisi Allah? Maka sungguh kita senantiasa untuk semakin mengikhlaskan amal kita, amalan-amalan kita, dan menjadikan amalan kita ini semata-mata dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita senantiasa terus bersemangat. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita tidak ikhlas. Jangan sampai kita mati dalam keadaan di atas bimbingan selain bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas kebid'ahan, di atas perkara-perkara baru yang diadadakan oleh manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai-sampai orang yang melakukan bid'ah, yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka pun tidak ada yang mengatakan bahwasanya ini jelek, menganggap ini baik. Sehingga orang yang melakukan perkara-perkara baru tersebut dalam agama merasa dirinya benar, merasa dirinya adalah berada di atas kebenaran, apa yang dia pegangi dari pemikiran yang ternyata itu adalah pemikiran yang menyimpang, dia pun mengatakan seolah-olah ini adalah pendapat yang benar, pendapat yang dibangun di atas bimbingan para ulama, padahal sesungguhnya hakikatnya menyimpang jauh dari bimbingan para ulama, menyimpang jauh dari bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya, menyimpang dari Al-Quran was Sunnah. Maka pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat. Ya, maka iblis itu lebih senang dengan kebid'ahan daripada maksiat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, ya, bahwasanya iblis, nah, lebih mencintai kebid'ahan daripada maksiat. Fa innal maksiata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Iblis itu lebih menyenangi kebid'ahan daripada maksiat. Kalau maksiat orang mengatakan, mayoritas orang yang berbuat maksiat itu menyadari ini dosa. Ya, saya tahu ini dosa, saya menyadari dosa, tapi ya gimana ya? Ini saya, ini bisnis saya, ini ekonomi saya, ini penghasilan saya, dunia, ujung-ujungnya dunia, kepentingan dunia. Walaupun dalam diri, dalam hatinya, ya, dalam hati kecilnya dia menyadari ini dosa, ini salah. Ya, kalau mayoritas para ahli maksiat itu menyadari dosa-dosanya, cuma karena hawa nafsunya dia terus dalam keadaan maksiat terus, ya, sulit untuk meninggalkan maksiatnya. Tapi hati kecilnya dia menyadari ini dosa, iya saya pahamnya dosa, ya, ini salah, ya, tapi saya butuh untuk membiayai anak-anak saya butuh untuk demikian dan demikian. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pelaku maksiat, pelaku dosa. Tapi kalau pelaku, ya, kebid'ahan, maka dia tidak menyadari atau tidak menganggap bahwasanya apa yang dia kerjakan itu salah. Karena dia menganggap bahwasanya itu ada bimbingannya dalam Al-Quran dan Sunnah, padahal tidak ada. Apalagi kalau sudah dibumbui dengan berbagai ayat-ayat yang ditarik-tarik, hadis-hadis yang diseret-seret sesuai dengan hawa nafsunya, ya, terpengaruh oleh para tokoh-tokoh yang menyesatkan umat, dia pun terlena dengan syubhat, pengkaburan-pengkaburan di dalam atau kerancuan-kerancuan berpikir dalam agama tersebut. Akhirnya dia pun menganggap itu baik. Masa sih dikatakan ini jelek? Buktinya kita ini loh, ya, senantiasa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau senantiasa, ya, dan demikian dan demikian. Masa yang demikian salah? Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka dikatakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, dan hadisnya dari sahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani wa 'ala al-aqal hasanahu Asy-Syaikh Al-Albani, beliau mengatakan innallaha hajaba taubata an sahibi bid'atin hatta yada'aha. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghijabi, menutupi bagi setiap pelaku kebid'ahan, an kulli sahibi bid'atin, ya, menutupi taubat dari setiap pelaku kebid'ahan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan kebid'ahan tersebut. Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang melakukan perkara-perkara tersebut sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena menganggap itu baik. Tapi kalau mayoritas pelaku maksiat, maka dia menyadari itu salah. Maka iblis lebih senang kepada kebid'ahan daripada kepada kemaksiatan. Maka di sini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wala tastaktiru minas saghair. Dan jangan kamu memperbanyak dosa-dosa kecil. Fa innaha bil israr tu'ta hukmu al-kabirati. Karena dengan terus-menerusnya seorang melakukan dosa-dosa kecil, maka hukumnya itu sama dengan hukum dosa besar. Bisa menempati kedudukan dosa-dosa besar. Ketika dosa-dosa kecil tersebut bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk terus demikian, akhirnya membinasakan seorang hamba, yang akhirnya dia pun binasa ya. Di akhirat kelak disebabkan karena bertumbuknya dosa-dosa kecil tersebut. Na'udzubillah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fala yukaffiruha ma yukaffiru as-saghirah. Maka tidaklah akan bisa dihapuskan dosa-dosa besar tersebut atau dosa-dosa kecil yang bertumbuk-tumbuk tadi yang dilakukan terus-menerus tersebut, tidaklah akan dihapuskan dosa-dosa tadi, dosa kecil yang terus-menerus tadi, sebagaimana dihapuskannya dosa-dosa kecil. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan tersebut secara terus-menerus, walaupun dosa-dosa kecil. Apalagi adanya unsur peremehan terhadap dosa tadi. Maka Nabi SAW menyebutkan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang diremehkan. Karena dosa-dosa yang diremehkan ini, berapa banyak akan membinasakan seorang hamba. Menganggap alah suatu hal yang sepele, suatu yang remeh, tapi tidak sadar dia perkara tersebut, dia ulang terus, dia ulang, akhirnya na'udzubillah, akhirnya membinasakan seorang hamba, imma di dunia wa imma fil akhirah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, aw anna dhalika khasun bi ahli ta'ati fala yanaluhu man huwa martabuk murattibuka fil maksiati. Atau demikian juga ada beberapa kemungkinan yang lain bahwasanya keutamaan ini hanya khusus bagi ahli ta'ah, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahli ta'ah, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan janjikan berupa keutamaan tadi, diampuni dosa-dosa dengan amalan-amalan tersebut, wudu dengan waktu antara Jumat kepada Jumat yang berikutnya, antara Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, maka Allah berikan kepada ahlu ta'ah. Kalau ahlu ta'ah dia senantiasa untuk menjaga amalan yang dia kerjakan tersebut, kalau toh ada masa kurang semangat, suatu hal yang wajar, tetapi tidaklah dia larut dengan kefuturan, ketidaksemangatan atau kelemahan yang ada pada dirinya tersebut. Dia tidak larut. Apa makna tidak larut di sini? Dia tidak kemudian justru dengan kelemahan atau kefuturan, kekurang semangatan yang ada pada dirinya tersebut menjadikan dia akhirnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar ada masa semangat, ada masa kurang semangat dalam suatu amalan. Tetapi bagaimana bimbingan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirratan. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Kadang-kadang sampai seorang itu kalau semangat, semangatnya luar biasa, sampai-sampai dia bisa sholat semalam suntuk tanpa berhenti. Walaupun yang seperti ini bukan contoh bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah dari Nabi SAW ada waktu tetap untuk istirahat, ada waktu untuk tidur. Karena Nabi SAW beliau mengatakan, wa aqumul lail nam wa arkut, dan aku salat malam dan aku pun tidur. Sebagaimana dalam hadis tiga orang yang datang kepada Nabi, kepada keluarga Nabi SAW yang menanyakan bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikabarkan demikian-demikian ibadah Rasul, kemudian mereka merasa kecil dengan apa yang dia kerjakan, yang mereka kerjakan, kemudian mereka ada yang mengatakan, sungguh aku akan sholat semalam suntuk dan tidak akan tidur, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya aku wa asumu wa la uftir, dan aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Demikian juga ada yang mengatakan bahwasanya aku tidak akan menikahi para wanita. Tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan, fa inni atqakum lillah wa ahsyahu lahu. Awa inni ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Bahwasanya sesungguhnya aku adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling takut yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada kalian. Ini mengingatkan mereka. Dan ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Walakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisa. Tetapi aku pun sholat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku pun menikahi para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Bukan orang-orang yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bimbingannya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian. Ya, di dalam amalan-amalan yang seperti ini wajar kadang-kadang ada masa semangat. Tapi masa semangat tersebut pun kita harus mengontrol sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kalau kita puasa kuat, wah saya kuat ini. Enggak berbuka pun enggak apa-apa, puasa ngebleng. Enggak boleh. Ya. Puasa enggak berbuka. Ya. Nah. Maka wajar ada kadang-kadang masa semangat, tapi tetap harus di bawah bimbingan Rasul. Ya. Bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi masa kurang semangat, masa lemah? Maka Rasul menyebutkan dalam hadis tersebut, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu ada masa-masa futur, masa-masa lemah, masa-masa kurang semangat, masa-masa malas, bahasa kita masa-masa kurang semangat, masa-masa kurang ya semangat. Wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati. Coba lihat bagaimana bimbingan Rasul telah memberikan solusi ketika terjadinya masa kurang semangat tadi. Barang siapa yang masa futurnya, masa kurang semangatnya tersebut ila sunnati, kepada sunnahku, masih dalam keadaan koridor sunnahnya Nabi, masih tetap berpegang kepada sunnah Rasul, bukan kemudian justru bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan justru kemudian malah berbuat bid'ah, berbuat maksiat, tetap dia kemudian berpegang kepada sunnah Rasul. Jangan sampai kemudian dia meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa yang masa futurnya tersebut, masa lemahnya tadi kepada selain sunnah, faqad halak, maka dia akan binasa. Di antara bimbingan para ulama, di antaranya bagaimana kita memposisikan kita tetap berada di atas sunnah, ya, ketika kita berada dalam keadaan futur tadi, masa-masa fatrah, masa-masa kurang semangat, tetap dia jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin kadang-kadang ada satu dua amalan yang biasa dia kerjakan dari amalan-amalan sunnah yang dia mungkin sementara waktu dia tidak amalkan. Misalnya puasa Senin Kemis, yang dia biasanya melaksanakan puasa Senin Kemis. Kok hari-hari ini dia sepertinya lagi berat. Kalau seandainya dia memaksakan dirinya untuk puasa Senin Kemis. Ya. Tapi dia mencari jalan yang lain agar dia tetap semangat. Jangan sampai dia masa futurnya tersebut kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Tidak mau menghadiri sholat berjamaah. Ya. Tidak mau kemudian menjalankan kewajiban yang lainnya kalau itu memang kewajiban. Jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Kalau terkait dengan amalan-amalan tadi yang sifatnya sunnah, yang sifatnya mustahab, maka wajar mungkin kadang-kadang dia tinggalkan sementara waktu. Yang dia kemudian menjaga terus, sehingga dia tetap kembali kepada amalan yang dia sebelumnya telah amalkan. Sehingga dia semangat lagi untuk menjalankan puasa Senin Kemis. Demikian juga sholat malam, mungkin kadang-kadang karena capeknya yang luar biasa, kadang-kadang dia ya terpaksa ya dalam kondisi tersebut dia tinggalkan hal tersebut, ya, sholat malam, tetapi tetap dia jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Capek-capeknya apapun, jangan sampai kemudian ya nantilah sholat subuhnya kalau sudah terang, ya. Kalau sudah matahari, kalau sudah capeknya saya hilang, jangan. Ya. Karena ini adalah kewajiban. Saat capek-capeknya dalam safar, jangan menganggap ya safar kan udzur. Berapa banyak sekarang kaum muslimin kalau kita lihat safar dalam perjalanan jauh, ya, seolah-olah tidak sholat. Kita lihat di pesawat, di bis, ya, perjalanan-perjalanan jauh naik kereta api, yang sholat itu jarang sekali. Karena menganggap ya ini capek, kita ini kesulitan. Sholat bisa duduk kalau tidak bisa, ya, kalau tidak bisa berdiri bisa duduk. Adanya kemudahan dalam syariat Allah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah, jangan sampai kemudian kita meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga dengan hal tersebut Allah berikan hidayah yang berikutnya dan berikutnya, sehingga kemudian kita kembali semangat untuk beramal saleh, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.